Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Shalom, selamat malam saudara-saudara semua. Pada saat ini saya akan memberikan kesaksian singkat tentang keterlibatan saya dalam satu sekte sesat yang namanya The First Satanic Church. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya dulu sebelum saya bertobat, saya masih memakai marga Tionghoa dan saya memakai marga Chan. Dan saya adalah anak ke-19 dari 26 orang anak. Dan saya dari anak istri ketiga. Dan saya adalah generasi ke-42 dari dinasti Qing, yang khusus dari Raja-Raja Mongolia, yang khususnya dari dinasti Qing. Dan saya hidup di Manado sangat lama, dan saya hidup layaknya seorang raja cilik. Dan papa saya mempunyai 6 orang istri, dan mama saya adalah istri ketiga. Dan semua istri dan anak-anaknya tinggal dalam satu rumah. Dan puji Tuhan. Saat ini papa saya udah pulang lagi ke Cina karena kebetulan dideportasi dari Indonesia. Karena sampai saat ini papa saya belum warga negara, tapi saya sekarang udah warga negara Indonesia dan saya sekarang adalah warga kerajaan Allah. Saya akan ceritakan bagaimana saya terlibat dalam sekte tersebut. Saya terlibat dalam sekte Satanic Church ini mulai dari mama saya, dari orang tua saya. Karena kebetulan mama saya dulu belum bertobat, karena dia memang latar belakang agamanya agama duniawi, agama ya Kristen separuh-separuh. Dan mama saya dulu karena kebetulan dia dijadikan istri ketiga, orang Manado enggak pernah menyetujui, khususnya orang Manado yang dari suku Sangihe Talau enggak pernah mengizinkan satu rakyatnya kawin dengan orang Tionghoa, karena orang Tionghoa katanya selalu nyari cian. Saya sampai saat ini masih membuktikan apa benar orang Cina selalu nyari uang. Dan tapi karena mama saya udah ngebet sama papa saya cakepnya seperti Aaron Kwok. Saya jujur aja. Yeah. Papa saya sangat cakep dan mama saya udah jatuh cinta sekali. Dan dia ngebet. Nah, dari pihak keluarga tersebut terjadi dua blok. Satu blok Tionghoa, satu blok pribumi. Ya saya pakai istilah pribumi karena kebetulan ya rakyat Sangihe Talau. Langsung mama saya diralikan ke satu pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina. Mama saya dilarikan ke pulau tersebut, tapi karena dasar cinta, mama saya lari sembunyi-sembunyi balik ke Manado. Di Manado mama saya langsung bilang, oke, saya netral. Saya nggak akan ke rumah Acong dan saya akan tetap tinggal di sini. Nah, posisi mama lagi hamil. Nah, di waktu hamil tersebut mama saya ikut satu sekte sesat yang mungkin orang tua sampai saat ini masih tahu. Sekitar tahun 1970 sampai 1989 di Jakarta ada satu sekte sesat yang pimpinannya dideportasi dari Indonesia. Itu satu sekte sesat yang namanya Children of God, dan mama saya adalah dedengkot Children of God untuk basis Indonesia. Nah, waktu mama saya ikut Children of God tersebut, posisi lagi hamil. Nah, mama saya lagi hamil karena dia lagi stres. Dia langsung bernasar, jika anak saya yang dalam kandungan ini hamil, saya akan serahkan kepada kalian. Dan mama saya ikut waktu itu di Children of God. Dia bernasar memang terjadi. Dan dari tahun 89 saya langsung jadi aktif. Dan saya di gereja setan, saya langsung pegang orang kedua. Saya termasuk 7 jenderal utama dan saya adalah jenderal kedua untuk basis Asia, yang benua Asia di bawah handle saya sama teman saya satu namanya Brian. Dan puji Tuhan saya sekarang udah pensiun, karena dulu saya memang jenderal dari gereja setan, tapi sekarang saya posisi udah pensiun, udah purnawirawan, dan saya sekarang melayani Tuhan dengan bersaksi, karena saya percaya saya kalau bersaksi bisa mengalahkan iblis. Karena kita juga tahu tadi di lagu, lewat kesaksian kita akan kalahkan iblis. Nah, saya terlibat di sini sangat lama. Dan saya akan jelaskan beberapa hal penting, karena saya sudah kedua kali bersaksi di Rehoboth, saya juga pernah bersaksi di anak-anak muda. Saya akan jelaskan bagaimana cara gereja setan dalam setiap ibadah, itu bagaimana cara ritualnya. Kalau gereja pakai cara ibadah, tapi gereja setan namanya ritual. Nah, dalam ritual gereja setan, semuanya mengikuti gaya gereja Kristen yang khususnya karismatik Pantekosta. Berarti termasuk yang GBI, GSI, yang termasuk Kak. Di luar Protestan Katolik itu tidak dipakai tata liturgi gerejanya, tapi gereja setan ikut gaya gereja Pantekosta karismatik. Di sini dimulai dari ibadah pertama namanya praise and worship. Sesi pertama dalam setiap kali ritual ada praise and worship. dan praise and worship gereja setan. Kalau gereja Tuhan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kalau gereja setan bukan menyembah Lucifer, tapi menghujat Yesus. Nah, di setiap ritual tersebut dipakai lagu-lagu dunia, lagu-lagu yang cenderung heavy metal, yang sebenarnya anak-anak muda sangat menggandungi, sangat suka lagu tersebut. Yang contoh kalau dulu pernah mungkin tidak sempat masuk ke Indonesia, ada satu kaset khusus, kasetnya Guns N' Roses, judulnya Sympathy for the Devil. Ini lagu-lagu tersebut dipakai dalam setiap hari ritual, dan ada juga lagu dari Ozzy Osbourne yang Shout to Evil. Nah ini lagu-lagu tersebut dipakai, dan lagu-lagu tersebut banyak anak muda memiliki kasetnya. Bahkan anak muda juga ada yang nyimpan posternya sampai ditempel di kamar. Nah lagu-lagu tersebut bisa kita lihat sekarang, lagu yang saya tadi sempat nonton Metro TV, saya lihat ada satu grup musik namanya Crazy Town, kalau nggak salah judul lagunya Butterfly. Nah ini sekarang lagi masuk di MTV, lagu Butterfly, jika kita lihat penyanyinya kelihatan banget, kelihatan sekali bahwa dia adalah pengikut dari satanisme. Karena di separuh badannya ada tato-tato tertentu, dan di setiap video klipnya ada lambang-lambang dari satanisme. Nah ini dalam setiap hari ritual kami lakukan lagu tersebut. Nah setelah selesai praise and worship, masuk dalam satu sesi yang kedua namanya pembacaan firman. Yang membedakan gereja Tuhan dengan gereja setan hanya satu, bukunya. Kalau gereja Tuhan pakai Holy Bible atau Alkitab, tapi kalau gereja setan pakai Satanic Bible. Satanic Bible adalah kebalikan dari Alkitab. Nah ini semua dipakai, dan sekarang ada juga beberapa hamba Tuhan yang kepingin memiliki Satanic Bible karena mereka kepingin membandingkan perbandingan antara Alkitab dengan Satanic Bible. Tapi sampai saat ini saya belum pernah ketemu, dan saya memang tidak ada keinginan untuk mencarinya. Dan saya akan jelaskan, dalam setiap pembacaan Satanic Bible selalu ditekankan tentang prinsip Mesias. Termasuk dalam amandemen pertama, bahwa yang jadi Mesias bukan Yesus, tapi yang jadi Mesias adalah Lucifer. Kenapa? Dasar pertama Yesus bukan Mesias karena Yesus manusia bumi. Mama papanya Maria dan Yusuf berasal dari Nazaret, berarti dari planet bumi, dan Yesus juga lahir di bumi. Dan bahkan sangat terhina, Yesus lahir di kandang binatang. Sedangkan menurut prinsip gereja setan, bahwa yang jadi Mesias adalah Lucifer, karena Lucifer diutus dari surga ke bumi. Setelah saya bertobat, saya belajar Alkitab mulai dari Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Ternyata Lucifer bukan diutus, tapi dibuang. Dan kita harus percaya Lucifer dibuang, bukan diutus. Nah ini dalam Satanic Bible tersebut dijelaskan tentang prinsip tersebut. Dan dalam setiap kali ritual juga ada khotbah-khotbah tertentu. Sama mengambil dari Satanic Bible, seperti prinsip hidup hedonisme. Kalau Alkitab dia prinsip hidup berkelimpahan. Tapi kalau di gereja setan pakai prinsip hidup hedonisme adalah prinsip hidup berkemewahan. Nah keluarlah produk-produk yang sangat mahal, baju-baju mahal yang tidak bisa kita beli kalau orang menengah ke bawah sekali. Tapi kalau orang yang menengah ke atas mungkin dia bisa beli. Tapi kalau orang-orang yang ya menengah ke bawah dan ke bawah sekali mungkin nggak bisa. Nah ini dalam setiap kali itu, dalam setiap kali pembacaan Satanic Bible selalu ditekankan tentang prinsip Mesias. Paling pertama prinsip Mesias, tapi khotbah-khotbah lain ada seperti tentang prinsip bahwa Bapa kami bukan Yesus yang disembah, tapi Eternal Father. Eternal Father versi kitab Yehezkiel adalah Lucifer sendiri. Dan ada juga beberapa hal lain seperti prinsip kasih dalam Satanic Bible. Kalau di gereja Tuhan tentang prinsip kasih di kitab Matius juga, di kitab Korintus juga dikatakan bahwa kalau ada yang tanpa pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau ada yang minta baju, kasih sekalian celana. Tapi kalau gereja setan prinsipnya lain, jika pipi kirimu ditampar, kill him. Diputer-puter. Langsung dibunuh, jangan besok sekarang. Pakai prinsip seperti itu. Alkitab dirubah, diputer-puter. Nah, dan yang ketiga namanya, ibadah ketiga, ritual ketiga namanya adalah perjamuan kudus, sama ikut gaya gereja Kristen Pantekosta Karismatik. Cuma yang membedakan adalah yang diminum dan yang dimakan. Kalau di gereja Tuhan diminum adalah anggur dan makan roti, tapi kalau di gereja setan adalah minum darah bayi dan organ tubuh bayi dimakan. Tapi jangan pernah takut bahwa bayi tersebut bukan bayi yang lahir, bukan bayi yang telah lahir yang mungkin di inkubator atau di rumah, tapi bayi hasil aborsi. Dan Sulawesi Utara adalah provinsi yang aborsinya terbesar di Indonesia, kedua Batam, ketiga Jakarta. Nah ini dalam hal tersebut dipakai dalam setiap kali ritual. Darah bayi tersebut dicampur dengan holy water, dan holy water tersebut disuplai oleh gereja. ke gereja setan disuplai, dan ada beberapa orang yang sampai saat ini mau nanya di mana untuk mengetahui bahwa gereja menyuplai holy water buat gereja setan. Saya akan kasih mungkin beberapa orang sebentar karena saya sudah janji. Dan dalam setiap kali ritual tersebut, perjamuan kudus tersebut, ada satu lagu yang sering dinyanyikan, adalah lagunya si John Lennon yang lagu judulnya Imagine on the People. Itu adalah lagu satu aliran sesat yang di Jakarta sekarang udah ada, namanya New Axe Movement. Sekarang di Jakarta udah ada banyak aliran sesat yang beberapa hari lalu saya bersaksi di Carrefour Duta Meren, saya ternyata bisa mengetahui bahwa di Jakarta ada satu aliran sesat yang namanya Sun Fire Moon. Sun Fire Moon ini asalnya dari Amerika, masuk ke Jepang, langsung masuk ke Indonesia. Saya bingung kok di Indonesia bisa masuk. Sesi keempat dalam ritual tersebut adalah santap kasih bersama. Di santap kasih bersama tersebut kami melakukan hubungan seks bebas. Kalau di gereja Tuhan makan, tapi kalau gereja setan melakukan hubungan seks bebas, dan 100% hak asasi Anda dijamin. Tidak ada yang melarang, itu terserah, up to you, not up to me. Dan saya akan ceritakan bagaimana proses pertobatan saya. Saya bertobat, saya bisa jadi anak Tuhan, saya percaya itu karena kuasa dan karena kedahsyatannya Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya gak mungkin bisa bertobat. Saya bertobat bertepatan dengan tanggal 14 Februari tahun 1997, dan tanggal tersebut bertepatan dengan yang namanya Valentine Day. Dan Valentine Day adalah hari penginjilan gereja setan terbesar. Karena kalau tanggal 14 Februari, anak-anak muda banyakkan di mall. Manado dengan Jakarta masih lebih ngetop Manado. Sekarang di Manado lagi ngetop yang namanya Bakiak Jepang. Ternyata modenya lebih duluan Manado daripada Jakarta. Saya lihat di Jakarta sekarang belum ada yang pakai Bakiak Jepang. Saya pernah pakai Bakiak Jepang ke Plaza Senayan diketawain. Padahal di Manado lagi ngetop Bakiaknya. Nah ini saya bertobat tanggal tersebut bertepatan dengan sekitar jam 3 sore. Posisi saya mau ke Matahari Mall. Di Manado ada satu mall yang namanya Matahari. Dan saya mau ke Matahari Mall dengan target utama. Saya mau cari 3 jiwa baru. Saya akan digaji, saya dapat bonus 500 ribu cash. Saya akan dapat 500 ribu tunai. Sekalipun punya gaji 1,5 juta itu setiap minggu. Per minggu saya punya gaji 1,5 juta dan saya dapat bonus 500 ribu. Nah saya waktu itu mau masuk ke Matahari, mau nyari 3 jiwa tersebut. Karena kalau di mall, hari tanggal 14 Februari banyak anak muda. Bahkan bukan cuma pakai celananya warna pink, mungkin sampai giginya pun dibuat pink. Ini anak-anak muda suka kalau Valentine Day, sampai gigi dibikin pink. Nah saya waktu itu mau masuk, tapi saya waktu mau masuk, saya sebelum nyampe ke Matahari, udah merasakan sepertinya di Matahari Mall ada orang yang punya kekuatan belum pernah saya jumpai di Manado. Saya sering menjumpai hamba Tuhan, tapi saya belum pernah mendapat hamba Tuhan yang punya power seperti ini. Nah waktu saya mau ke Matahari tersebut, saya langsung sadar ada orang lain yang lebih kuat dari saya. Tapi karena dasar saya sombong, saya di rumah karena merupakan keturunan raja, saya di rumah dihormati. Nah saya juga punya latar belakang yang aneh. Nah saya waktu itu sombong. Saya langsung ngomong begini, saya kuasai ilmu pentagram, dan ilmu pentagram adalah ilmu dalam gereja setan yang paling tinggi. Michael Jackson menguasai pentagram itu sampai tingkat 3. Si David Copperfield yang bisa menghilang lewat tembok itu kuasai yang pentagram tingkat 5. Saya sendiri kuasai pentagram tingkat 1, yang paling tinggi. Nah saya waktu itu mau masuk, saya sombong. Ah dia kan masih kecil, saya kuasai ilmu pentagram sampai tingkat ini. Pasti sedangkan hamba Tuhan lain hanya dengan ilmu yang rendah, yang cetek, mereka bisa kalah. Nah saya masuk, maksa masuk. Hamba Tuhan tersebut keluar posisinya. Hamba Tuhan tersebut orang Jakarta. Dia sering ke Manado, pelayanan di Manado. Nah waktu saya mau masuk, dia keluar. Waktu kami keluar, kami berpas-pasan face to face, mata dengan mata. Nah waktu saya lihat dia lihat saya langsung takut. Efek pertama yang saya rasakan adalah ketakutan. Saya belum pernah takut sama orang. Saya belum pernah, saya di Manado dihormati. Bahkan di Manado terkenal ada beberapa geng yang sangat sadis. Nah kalau ke Manado, kalau sekarang ada rencana ke Manado, anak-anak muda kalau ke Manado ada yang suka malak-malaki minta uang, ngomong aja nama Mongol, mereka pasti takut. Saya bukannya mau sombong, karena saya sebelum bertobat mereka segan. Bahkan saya setelah bertobat pun mereka sangat segan. Ini terjadi, saya waktu mau masuk, saya langsung takut. Nah waktu saya takut, saya langsung bertarung, fight secara spirit, saya pakai ilmu. Hamba Tuhan tersebut, dia enggak seperti orang Pantekosta karismatik. Kalau ketemu anak gereja setan kan orang Pantekosta sering, dalam nama Yesus, kuri, alabalabalabalaba. Ini kan orang-orang Pantekosta karismatik, lebih dulu histeris daripada berani. Nah, waktu saya lihat dia, saya langsung takut. Saya mulai dari ilmu yang paling rendah sampai ilmu pentagram tingkat 3. Hamba Tuhan tersebut tetap standby. Dia gak pernah takut, bahkan dia tetap berdiri teguh. Saya berusaha pentagram tingkat 2, tetap gak bisa. Di pentagram tingkat 1, saya lagi sementara hafal ilmunya, saya lagi hafal mantranya, justru udah mau selesai ilmunya, hilang dari ingatan. Saya langsung takut, dan waktu saya ketakut tersebut, saya langsung berpikir saya harus lari secara fisik. Saya mau lari beneran, bukan mau lari. Nah, waktu saya mau lari, yang jadi masalah, badan saya separuh bisa bergerak, separuh tidak. Dari seputaran perut ke atas bergerak, saya bisa muter, bisa lihat muka belakang, kiri kanan bisa. Tapi dari perut ke bawah nggak bisa diajak kompromi. Saya langsung mau lari, saya angkat kaki saya. Saya ingat sekali kaki saya ini di depan. Saya mau angkat, justru nggak bisa diangkat. Saya angkat bantu pakai tangan pun nggak bisa. Saya angkat yang kaki belakang tetap sama, nggak bisa. Dan saya percaya yang nahan kaki saya itu adalah malaikat Tuhan. Dan saya waktu saya mau angkat tersebut lagi sementara membungkuk mengangkat kaki, saya meneteskan air mata. Hamba Tuhan tersebut ngomong begini, itu anak udah mewek. Nah, saya tahun 97 sampai tahun 2000 saya baru mengerti kata mewek tersebut tahun 2000. Tepatnya tanggal 7 Desember tahun 2000 saya tahu kata mewek di Tanjung Priok. Saya nyampe, saya nanya sama tukang jamu, mbak, apa arti kata mewek? Mewek itu nangis, mas. Oh, soalnya kalau orang Manado kan kalau nangis ya menangis, nggak pernah dibilang mewek. Dan ini terjadi, saya langsung nangis, langsung posisi nangis. Dan saya waktu lagi sementara bantu angkat kaki tersebut, saya udah nggak sadar, saya rebah, dan saya sadarnya saya udah di kamar, dan di kamar tersebut hamba Tuhan lagi praise and worship. Tapi sebelum saya dengar dia lagi praise and worship, saya pegang kepala, karena setidaknya mungkin ya pecah atau benjol seperti punya sincang sampai 3 susun. Tapi ini enggak. Nah, saya waktu lagi pegang-pegang kepala, saya dengar dia lagi praise and worship. Hamba Tuhan tersebut lagi menyembah, lagi pujian penyembahan, saya langsung sakit. Seluruh badan saya sakit. Posisi saya lagi di lantai, saya langsung bersila, saya langsung baca mantra-mantra tertentu. Semuanya enggak bisa, mantra-mantra tersebut enggak mempan. Semuanya enggak berhasil, dan saya waktu itu posisi langsung lari, dan saya bisa lari. Saya tabrak rumah tersebut yang punya kaca, jendelanya itu kaca, karena sangat kaya juga. Kacanya saya tabrak, saya waktu 10 meter ke 20 meter saya bisa lihat, saya lagi lari beneran. Saya bisa lihat kiri kanan saya berubah, rumah ini bisa saya lewati. Tapi di 50 meter kemudian mengarah ke 60 meter, saya enggak bisa lari. Ternyata waktu saya lari-lari beneran, itu lari-lari, saya berhenti lihat kiri kanan kok tetap sama. Tadi saya di sini kok di sini terus. Saya tutup mata lagi, jangan-jangan ini mungkin hanya sesuatu yang salah. Saya tutup mata, saya lari lagi, saya lari-lari. Saya buka mata lagi, berhenti, buka mata. Loh, ternyata tetap sama. Ternyata saya cuma lari-lari di tempat. Padahal jujur aja saya sebelum saya dari SMP sampai SMA juara lomba lari. Tapi waktu ditengking hamba Tuhan dalam nama Yesus, ternyata saya lari-lari di tempat. Dan saya waktu lari-lari di tempat tersebut langsung diambil oleh hamba Tuhan tersebut, dibawa ke rumah, ke lantai 4 rumah tersebut. Karena kebetulan hamba Tuhan tersebut, rumah hamba Tuhan tersebut punya 4 lantai, sebenarnya 5 tapi dihitungnya 4. Di lantai atas dia bikin demo seperti di film Bless the Child. Siapa yang sempat nonton Bless the Child, situ ada anak kecil yang disuruh loncat. Cuma dibuat kebalikan. Hamba Tuhan ngomong seperti ini. Iblis, engkau pernah mencobai Tuhan Allahku di kitab Matius 4 ayat 1-11. Engkau ambil Tuhan Allahku dari padang gurun, dibawa ke bubungan bait Allah. Setelah di bubungan bait Allah, engkau suruh loncat. So sekarang, aku yang minta engkau loncat sekarang juga. Mungkin saking dendamnya sama iblis, dia suruh aku yang lagi kerasukan iblis, dia suruh aku yang loncat ke bawah. Saya langsung lihat di bawah, wow, mobil penternya kelihatan kecil. Dan saya langsung nangis, malamnya saya pelepasan langsung. Saya pelepasan selama 8 bulan penuh sambil belajar Alkitab. Karena saya dari kecil belum pernah belajar Alkitab. Karena saya diajarkan tentang prinsip one in postat. Harap maklum saya orang Tionghoa. Saya tahu semua tentang leluhur saya tahu Sun Gokong siapa, saya tahu Kwan Kong siapa. Tapi saya setelah bertobat, saya belajar Alkitab selama 8 bulan. Dan setiap anak gereja setan, dia kalau bertobat, dia harus belajar Alkitab. Karena jika dia tidak belajar Alkitab, dia tidak akan bertobat sungguh-sungguh. Karena dalam pikirannya dia yang ada Satanic Bible, bukan Holy Bible. Dan saya selama 8 bulan diterangkan tentang prinsip Mesias yang sebenarnya, bahwa Yesus ya Mesias, bahwa Yesuslah Raja, bahwa Yesuslah Raja Damai. Saya diajarkan selama 8 bulan penuh. Dan saya pelepasan pertama keluar darah dari mulut, dari telinga, dan dari hidung. Dan keluar bersama-sama dengan kertas HVS, tapi posisinya HVS-nya posisi hangus terbakar tapi utuh. Waktu dibuka ternyata semuanya dalam bentuk huruf Ibrani kuno, dan ini adalah mantra. Dan 8 bulan terakhir saya pelepasan keluar antena dari kepala. Di Manado jadi perguncingan waktu itu lagi pelepasan, ada yang ngomong begini, ada seorang pejabat ngomong begini, saya udah pernah keliling dunia, saya udah pernah ke Amerika, saya pernah ke Europe, ke Eropa, saya pernah ke Rusia juga, saya pernah ke Jepang. Waktu di Jepang saya pernah lihat robot keluar antena. Tapi Indonesia kok belum canggih, kok manusia bisa keluar antena? Mana mungkin? Tapi ini semua keluar antena tersebut, dan antena tersebut namanya transmitter. Dan setiap anak gereja setan, jika dia terlibat dalam satanisme dan termasuk pengerja, dia mempunyai 3 benda transmitter yang berbeda-beda. Jika dia termasuk dalam VCIP, dia mempunyai transmitter yang ditanam di tubuh. Jika dia dari tim lain, dia hanya dalam bentuk kalung atau cincin. Transmitter tersebut adalah alat penerima berita dari gereja setan. Orangnya lagi di Tanjung Priok, tapi kalau ada berita dari Amerika, dia bisa ketahui lewat transmitter tersebut. Dan saya selama waktu transmitter tersebut dicabut, saya memang sakit, saya sempat pingsan. Tapi puji Tuhan, saya karena punya keinginan, saya ingin bebas, saya ingin lepas. Dan saya berserah total sama Yesus, sama Tuhan, bahwa Tuhan saya kepingin, saya mau bertobat. Dan karena kasih karunia Tuhan, saya bisa sampai saat ini saya tetap melayani Tuhan. Dan mungkin sebentar ada tanya jawab, saya akan jelaskan beberapa hal nanti di sesi tanya jawab. Karena kita harus masuk dalam satu sesi yang namanya present worship ya Pak. Kita nyanyi. Oke, tanya jawab langsung. Oke, saya akan berikan kesempatan buat saudara-saudara yang kepingin tanya jawab. Mungkin ke depan. Jadi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara sekali lagi. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan juga tadi. Saya sebenarnya lupa, pikir masih udah selesai waktunya. Saya akan jelaskan setelah sesi perjamuan kasih masuk ke sesi santap kasih. Itu setelah selesai santap kasih itu khusus VVIP meeting. Setiap yang tergabung dalam tim inti yang namanya VVIP team itu meeting. Nah, dalam meetingnya kami mengevaluasi kerja, karena kami mempunyai program kerja tertentu yang program tersebut terbagi dalam program jangka pendek dan program jangka panjang. Nah, kami mempunyai kerja-kerja tertentu. Kalau program jangka panjangnya adalah pembangunan Bait Allah di akhir zaman, karena sejujurnya yang Bait Allah yang akan dibangun di Israel, yang bangun bukan anak Tuhan, tapi bagian dari antikris. Karena gereja setan mengenal 3 Tritunggal. Kalau gereja Tuhan ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kalau gereja setan ada 3, Lucifer, Antikris, dengan nabi-nabi palsu. Nah, dalam setiap kali meeting tersebut, saya akan jelaskan tentang jangka pendeknya. Gereja setan punya kerja-kerja tertentu. Kerja pertama adalah penyusupan dalam setiap kali ibadah, termasuk dalam ibadah di gereja, persekutuan doa, maupun KKR. Yang membedakan penyusupannya gerejanya. Jika dia gereja Pantekosta karismatik, kami menyusup hanya pada sesi firman Tuhan. Tapi kalau dia gereja Protestan Katolik, itu kami menyusup mulai dari ibadah pertama sampai selesai. Karena kami gereja setan punya pikiran bahwa gereja setan paling takut dalam satu hal yang namanya praise and worship. Anak gereja setan jika dia nyusup dalam satu gereja yang punya PW, yang punya praise and worship, pasti dia semaput di gereja tersebut. Nah, kami nyusup dalam hal tersebut bisa kelihatan di luar gereja Pantekosta karismatik, bisa dilihat di semua gereja. Waktu ada penyusupan anak gereja setan, dia akan kuasai lingkungan gereja, spiritual suasana gereja tersebut bisa kelihatan secara kasat mata. Kita bisa lihat waktu firman Tuhan lagi dibentangkan, hamba Tuhan yang ngomong tentang, kita buka dari kitab Yohanes 6 ayat berapa, kita bisa lihat jemaat terfokus ke firman. Tapi waktu masuk dalam sesi yang namanya khotbah, kita bisa lihat 100% jemaat yang hadir 70% lagi sleep, 70% lagi tidur, 20% lagi ngerumpi, 5% lagi mikir film, 5% yang denger. Puji Tuhan kalau 5%-nya dengar, kalau enggak ada ya haleluya. Ini bisa kelihatan dalam gereja. Nah, kami menyusupnya hanya dalam hal tersebut. Dan ini sama dalam setiap kali ibadah gereja, penyusupannya, gayanya sama. Hanya yang beda di KKR. Kalau dalam KKR, kami menyusup waktu poin yang namanya altar call. Karena kalau altar call itu, siapa yang belum terima Yesus secara pribadi, kami undang maju ke depan. Saya yang tukang nyusup di sini, dan saya tahu gimana hamba Tuhan yang ngomong. Sering hamba Tuhan ngomong begini, siapa yang belum terima Yesus secara pribadi, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu ke atas. Saya hafal karena saya tukang nyusup ke sini. Nah ini bisa kelihatan, anak gereja setan ikut-ikutan di depan lagi altar call. Nah, waktu dia lagi ikut di depan, dia akan bisa dia akan baca mantra. Mantra tersebut akan kelihatan solid seperti bola kristal yang di film Cassandra. Siapa yang suka nonton film Cassandra yang nenek yang angkat dia nenek Gipsy, kalau dia ngeramalkan ada bola kristal. Nah, bola kristal tersebut, ilmu tersebut akan terbentuk seperti bola kristal. Jika dia penuh, dia akan pecah. Pecahan dari sinar tersebut akan kena ke orang yang di altar call. Orang yang di altar call akan rebah. Dia akan tumbang semua. Dia akan tumbang, ada beberapa yang tumbang, ada yang tetap standby berdiri. Nah, hamba Tuhan yang di atas mimbar langsung ngomong seperti ini, haleluya, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Padahal tanda tanya besar, yang tumbang ini tumbang dalam Roh Kudus atau bukan? Karena bisa lewat ilmu tersebut dia tumbang. Karena kalau untuk Indonesia, impartasi roh seperti kaliber Benny Hinn belum pernah. Saya tukang nyusup ke ibadah, saya belum pernah lihat hamba Tuhan buka jas, lempar langsung rebah semua sebarisan sampai belakang. Tapi di Indonesia kalau impartasi roh masih butuh tumpang tangan. Nah, hamba Tuhan tersebut lihat lagi tumbang, dia langsung bilang Roh Kudus yang bekerja. Yang jadi masalah, dia gak pernah melayani orang yang tumbang tadi, karena dia pikir Roh Kudus, biarinlah Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Dia langsung fokus ke orang yang lagi berdiri. Orang yang berdiri pun dipaksa tumbang, ditekan-tekan kepalanya, tumbang semua. Bagus kalau udah tumbang semua, haleluya, Roh Kudus bekerja, padahal dipaksa. Nah ini bisa kelihatan, dan jika dia gak dilayani lagi, dia jadi anggota paling gampang. Karena gak usah penginjilan, dia langsung ikut. Nah ini adalah cara dari gereja setan. Dan kedua adalah cara membunuh. Membunuh hamba Tuhan. Anak Tuhan pun sekalipun dia pelayan OHP, udah termasuk hamba Tuhan, karena dia bekerja. Nah ini membunuh, dijelaskan di sini. Kalau Amerika membunuh secara fisik, jadi, tapi kalau untuk basis Asia masih membunuh secara roh. Bisa kelihatan di sini, hamba Tuhan kali berpantekosta karismatik, dia mengenal yang namanya no smoking. Nah, jika dia jatuh, saya udah banyak hamba Tuhan yang jatuh karena hal tersebut. Dia jatuh, hamba Tuhannya pantekosta, dia jatuh, dia ngerokok. Saya setelah bertobat, saya cari hamba Tuhan tersebut, saya minta dia bertobat, saya langsung ngomong, kan dilarang merokok. Dia langsung nyambung, anak kecil, di Alkitab tidak ada yang dibilang no smoking, yang ada di pompa bensin. Dan memang benar di pompa bensin ada tulis dilarang merokok, no smoking. Dan hal tersebut dibuat, hamba Tuhan sekali bersiapapun pasti dia akan jatuh dalam hal tersebut. Karena anak gereja setan buat dia jatuh dalam hal tersebut. Dan bukan hanya dalam hal rokok, ada juga dalam hal selingkuh. Hamba Tuhan sekali bersiapa, kalibernya mungkin dia hamba Tuhan pelayan yang udah mimbar, juga melayani di mimbar. Jika dia jatuh bisa kelihatan. Jika dia punya istri, maka dia punya simpedes. Karena gereja setan mengenal istilah simpedes. Simpedes artinya adalah simpanan perawan desa. Hamba Tuhannya udah punya istri, ternyata di kampung lain dia punya orang lain. Cara tersebut adalah cara dari gereja setan. Dan setiap anak-anak Tuhan, anak-anak muda, itu biasa caranya dibuat jatuh dalam hal Galatia 5 tentang keinginan daging. Lihat aja sekarang lagi pesta pora, banyak anak muda di tempat pesta-pesta. Yang orang tua pasti jarang di tempat pesta, tapi kalau pesta pora anak muda paling banyak. Nah ini anak muda dijatuhkan dalam hal tersebut. Dan bagaimana gereja setan mencari jiwa baru, dan bagaimana gereja setan mencari jiwa baru. Ini gereja setan mencari jiwa baru, mereka ikut versi Alkitab. Alkitab di mereka ikut gaya Alkitab, tapi gereja Tuhan enggak pernah penginjilan pakai gaya Alkitab. Ada sih ada, tapi yang diterapkan gereja setan, gereja Tuhan jarang make. Nah, gereja setan menginjil ini lewat cara makan. Dan kita semua tahu Yesus mempertobatkan orang paling banyak lagi pada Cia. Matius pemungut cukai bertobatnya bukan lagi sementara nagih pajak, tapi sementara makan. Zakheus bertobat bukan di atas pohon, lagi sementara Cia lagi. 5.000 orang, 4.000 orang bertobat lagi sementara makan. Gereja Tuhan enggak pernah make karena dana di kas kosong. Tapi kalau gereja setan make, gereja setan akan undang anak-anak muda tertentu. Dia akan pergi ke mall, biasanya ke mall. Dia akan undang anak-anak muda, yuk ikut ritual, ikut. Tapi dia gak pernah ngomong ritual, dia ngomong ikut ibadah. Setelah dia ngomong ibadah, dia langsung ngomong begini, yuk makan yuk. Nah, anak gereja setan kalau ngajak makan belum pernah di amigos, agak minggir God sedikit. Tapi dia setidaknya kalau ngajak orang makan selalu ke restoran yang mempunyai tax service 21%. Seperti sekali berdom kalau di Jakarta kemungkinan besar. Karena saya tahu di dom 21%. Nah, kalau 21% akuan satu botol kecil itu kan 6.000. 6.000 tambah 21 kita beli satu kartun bisa. Kita beli satu kartun bisa. Nah, anak gereja setan bawa ke tempat seperti ini. Langsung terserah pesan apa. Nah, kan kalau di tempat tersebut makanannya membabi buta harganya. Nah, kalau anak tersebut diundang orang yang biasa cuma makan super mie goreng, super mie rebus, atau dia cuma biasa makan bakso atau soto. Nah, dia masuk ke restoran seperti ini yang ada sup asparagus, ada lobster, ada sos tiram, ada bermacam-macam, ada sapi woku blangang, enggak tahu ya. Nah, dibawa ke restoran seperti ini, dia langsung pesannya membabi buta. Nah, setelah selesai makan, dia langsung minta waiternya, saya minta bilnya, tolong bilnya. Dia langsung cepat-cepat waiternya ngambil bil. Sebelum nyampe, dia udah nanya, berapa? Nah, kalau dia ngajak orang, anak gereja setan ngajak orang untuk ikut ibadah, belum dilarang 10 kurang. Maksudnya dilarang 9 orang, setelah harus 10 lebih. 10, 11, 12, makin banyak makin bagus. Karena setiap anak gereja setan yang termasuk VIP punya dana untuk cara cari jiwa baru. Nah, langsung dia bilang, oh 7.5 juta. Nah, yang diajak langsung mikir 7 juta. Biasa 2.500 di Amigos. Ini 7 juta. Nah, bayar pakai ya mungkin bisa cash, bisa kredit card. Dia langsung ngomong begini. Oh, udah langsung dibagi. Nah, yang diajak ini lihat semua bilnya, bonnya tadi, nota bonnya semua langsung lihat. Setelah semua selesai lihat, dia langsung ngomong begini. Ibadah yuk, khusus anak muda. Nah, ini kalau udah ngomong ibadah, ini langsung mikir, enggak mau ikut, udah dibayarin, mau ikut pun salah. Langsung donok ngomong, maju kena, mundur kena. Karena kenapa dia enggak boleh, dia enggak bisa berkata tidak, enggak mau ikut karena dia udah dibayarin. 7.5 juta lagi dibayarinnya. Dia langsung oke, enggak apa-apa. Sekali ikut enggak apa-apa, nanti kalau enggak bagus keluar. Justru sebenarnya jika dia ikut dalam satu kali tersebut, dia enggak bisa keluar karena waktu sesi perjamuan kudus masuk ke santap nasi itu ada satu sesi yang di tengah yang namanya adalah kayak gereja. Kalau gereja siapa yang baru pertama kali hadir kan udah bangkit berdiri. Kalau gereja setan sama siapa yang baru pertama kali hadir minta berdiri tapi langsung disendirikan, bedanya hanya posisi. Langsung diminta maju ke depan dan saya sering ambil komando di sini bahwa setiap yang baru pertama kali hadir dia harus keluarkan darah dari organ tubuhnya. Terserah mau dari mata kek, dari jidat, dari jempol kaki, dari mana, yang penting dari tubuh. Nah, darah tersebut akan dicampur dengan holy water, dengan darah bayi, dengan ramuan yang lain. Dia akan dibacain mantra. Setelah dibacain mantra disuruh minum. Yang semua hadir tersebut yang baru pertama kali hadir dia langsung disuruh minum. Nah, ini masuk sesi yang namanya perjanjian darah dengan Lucifer. Nah, jika dia udah sampai minum darah tersebut, dia enggak bisa keluar secara bebas tanpa waktu Tuhan. Kalau kasih karunia Tuhan berlaku buat dia, puji Tuhan. Karena untuk keluar dari sini harus ada pelayanan pelepasan. Dan saya sering khotbah dan saya sempat juga ditanya tentang pelayanan pelepasan tersebut alkitabiah atau tidak. Saya langsung ngomong, silakan Bapak baca Alkitab. Setahu saya pelayanan pelepasan alkitabiah. Dan ini, nah, cara kedua, cara pertama adalah makan. Cara kedua adalah dengan cara scanning. Namanya tersebut cara scanning. Ini anak gereja setan, dia pakai cincin. Cincin dipakai di sebelah kanan. Dia akan dipakai di jari sini, di jari manis yang memang khusus cincin. Dia cincin tersebut berbentuk bintang segi lima, bintang pentagram. Nah, ini semuanya adalah gereja setan ikut bintangnya Daud. Bagaimana dia ikut? Cuma ditambahin kepala kambing. Nah, jika dipasang di sini, dia akan ketemu orang. Nah, setiap bintang tersebut, sisi-sisinya tajam. Nah, sisi tersebut tajam. Waktu dia ketemu orang, dia putar. Pertama, posisi bintangnya di sini, dia akan putar di belakang sini. Nah, dia akan jabat tangan. Waktu dia jabat tangan, dia sengaja tarik. Waktu dia tarik, berdarah. Nah, jika berdarah, dia langsung minta maaf. Sorry. Aduh, gimana ya? Dia langsung pakai tisu, dilap. Darah tersebut dilap. Nah, jika darah tersebut dilap, dibawa ke tempat ritual, langsung dibacain mantra. mantra tersebut langsung masuk telepati tingkat tinggi. Orangnya lagi di Tanjung Priok, ritual ada di Surabaya, dia akan pergi ke Surabaya. Dengan cara apapun dia akan pergi ke tempat tersebut. Karena dia sudah kena dengan yang scanning ini. Nah, scanning setiap manusia berbeda DNA-nya. Mereka pakai cara seperti ini. Nah, mungkin ya hanya dua sesi ini, karena mungkin saya akan jelaskan juga yang lain nanti sebentar di sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin tanya, silakan bertanya. Iya. Terima kasih. Bagi saudara ingin bertanya, saudara boleh masuk ke depan, ada mic di sini, dan kemudian apa namanya saudara bisa bertanya untuk masuk ke depan saja, karena pertanyaan-pertanyaan sekarang ini semuanya divisitikan. Ada di antara saudara ingin bertanya, boleh mengangkat tangan. Silakan bapak masuk ke depan. Saudara nggak perlu tahu, ini kita masih ada waktu sekitar 45 menit untuk bertanya. Oke. Bisa. Tolong sound mic-nya. Ya, 1, 2, 3. Shalom. Shalom. Shalom. Nama saya Romi. Saya ingin tanya ya, saya pernah saya belajar Alkitab itu juga belajar juga. Kita tahu bahwa kita manusia ini diberi satu kehendak bebas oleh Allah gitu loh. Ya kan? Yang saya tanyakan, apa mereka dalam sekte tersebut dilakukan secara sadar atau tidak gitu. Terus sebabnya gini, manusia itu pada saat dia makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, dia itu ada kehendak bebas dari Allah, apakah itu baik dan buruk gitu loh. Jadi waktu kisah Adam dan Hawa gitu ya. Jadi saya tanyakan, apakah mereka lakukan secara sadar atau tidak? Yang kedua, Anda tadi bicara tentang dewa-dewa Cina ya. Bukankah itu bertentangan dengan ajaran sekte setan yang mengambil dari ajaran yang ajaran Kristen gitu loh. Jadi Anda ini mengikuti dua ajaran gitu loh, kalau yang saya lihat gitu. Sekian, terima kasih. Oke. Ya, silakan jawab, Bro. Oke, terima kasih. Tentang pertanyaan pertama, apakah dilakukan secara sadar atau tidak? Kalau dia termasuk dalam VIP, dalam tim pengerja, semuanya sadar. Tapi yang simpatisan biasanya masuk, dia waktu datang dari rumah posisinya memang setelah dia masuk dalam satu ruangan ritual, dia udah gak sadar bahwa itu apa yang dia lakukan, dia udah gak tahu. Apa yang dilakukan itu semuanya dalam posisi situasi ritual. Situasi dalam setiap ritual itu udah dikuasai oleh satanisme. Nah, orangnya udah gak, dia mau lakukan apapun itu udah terserah dia. Dan untuk pertanyaan kedua tentang dewa-dewa Cina, saya memang latar belakang dari agama Konghucu. Saya memang biasa seperti orang Konghucu yang ngapain. Tapi saya sebenarnya terlibatnya justru di sini. Nah, dalam Konghucunya diambilnya okultismenya. Nah, okultismenya diambil pengajarannya semua satanisme itu biasanya. Kalau dia termasuk dalam Elisir Crowley yang dari Church of Virus, dia pakai okultisme cara seperti ini. Nah, mereka juga pakai cara seperti punya si dari yang namanya Church of Virus. Mereka pakai sistem manusia itu berasal dari kera. Pakai Christian Science kalau di Indonesia. Tapi kalau luar negeri namanya Church of Virus. Nah, ini mereka pakai cara tersebut. Dan ini bisa dilihat kalau sektor tersebut hanya yang paling banyak pengajarannya ambil dari pengajaran Alkitabiah, tapi diputer. Oke, mungkin Pak Gembala mungkin ada yang ditambah tentang pertanyaan kedua. Iya, saya bukan gembala sidang, saya asistennya. Saudara-saudara, terima kasih kesempatan. Memang ada beberapa poin perlu kita tahu bahwa gereja setan itu maksudnya per trap-trap yang ada sesi. Kalau tadi dia bilang sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Untuk sekarang gereja setan banyak menyerangnya untuk mahasiswa-mahasiswa di lingkungan mahasiswa. Jadi mereka pertama-tama menyusupnya di dosen-dosen. Dosen-dosen yang killer, dosen-dosen yang memberikan nilai bukan karena objek faktor objektivitas tapi subjektivitas. Mereka minta tuntutan dengan berhubungan seks dan lain sebagainya. Sedang pengikut-pengikut gereja setan yang saya tahu beberapa pasiennya ada, mereka membawa semacam bubuk-bubuk, semacam bubuk begitu, sehingga memberikan minuman kepada wanita atau kepada lawan jenisnya. Dengan bubuk itu gereja setan dapat menguasai dan terus ngintil terus begitu loh. di atau di kemana pun dia bisa ngerti gitu. Yang datang kepada saya itu orang wanita yang merasa dirinya selalu diikuti bayang-bayang. Sampai kuasa kegelapan, maaf saja, itu bisa memperkosa dia setiap waktu. Bahkan di tengah-tengah mikrolet. Dan dia sangat ketakutan, ini orang sudah dibaptis. Dibaptis Roh Kudus, dibaptis air, sudah berbahasa roh, sudah melayani. Gitu, saudara. Tetapi dia sangat ketakutan sekali. Memang dia sadar, tapi dia enggak ngerti kenapa saya bisa begini, melepaskan enggak bisa gitu. Dia sadar, orang kalau kerasukan itu sebetulnya sadar. Tetapi dia enggak tahu apa yang harus saya buat, enggak ngerti karena ada yang menguasai saya gitu. Ya. Kalau tahapan terap yang pertama, dia enggak sadar bisa digiring begitu. Kalau sudah VIP, wah dia sadar penuh saya melawan Yesus, saya melawan setan gitu. Yang di daerah Pondok Indah itu yang masuk pertama kali, ya di situ ada makanan enak, ada puto, ada bir, ada makanan-makanan yang nikmat gitu. Ada film-film blue. Bagi anak-anak muda sangat tertarik sekali dan akhirnya dia terjerat ke sana gitu. Jelas itu Pak ya. Itu yang pertama. Kehendak bebas memang kita disiapkan, diberi kehendak bebas. Tetapi kehendak bebas itu pun Allah tidak mengikat kita seperti robot. Kita bisa bebas. Oke? Saudara, itu pertanyaan yang cukup indah buat kita sekalian. Jadinya mungkin ada pertanyaan lagi di antara saudara yang ingin bertanya, enggak apa-apa. Tanyakan saja. Mumpung kita punya kesempatan. Kalau ini ada pertanyaan. Pertanyaannya ditulis. Iya. Ya, ini tulisannya begini. Dibaca enggak apa-apa, Bro, ya? Saya bacakan ya. Bagaimana dengan cincin dan gelang yang saudara gunakan? Adakah apa hubungan latar belakang benda-benda itu menimbulkan kecurigaan? Apa masih pakai begitu atau sudah ya? Boleh, ini pertanyaannya, apakah itu ada isinya atau enggak, Bro, gitu? Apakah itu cuma hiasan hobi gitu? Boleh diceritakan. Oke, terima kasih. Saudara boleh tulis. Ya, saya udah setiap kali pelayanan memang ada suka yang bertanya seperti itu, cincin yang saya pakai itu cincin yang dulu punya atau yang ya bukan saudara. Jujur saya katakan bahwa cincin tersebut ada pemberian orang. Ini diberikan oleh Sidney Muhede yang kebetulan mamanya sudah saya anggap sebagai ibu rohani saya. Karena saya bertobat dari jalur ini, saya dari orang Tionghoa. Saya berdoa, Tuhan, saya kepingin punya keluarga yang berbasis Tionghoa, yang sudah bertobat juga. Saya langsung bertemu dengan mamanya Sidney Muhede di Manado, kebetulan tanggal 22 Desember. Saya lagi cari lagi di Matahari Mall juga. Saya langsung ditanya, lo anaknya Acung ya? Iya, benar. Ya udah tinggal sama tante, karena saya memang udah dibuang dari keluarga, status dari seorang pangeran dibuang dari keluarga langsung jadi seorang yang ya istilahnya gembel rohani. Sekalipun udah meyucian, tapi saya punya sukacita yang lebih besar yang belum pernah keluarga saya berikan. Dan saya langsung waktu ke Jakarta dikasih, dan saya kebetulan manggil Sidney-nya, kok saya panggil Koko. Dia bilang, ya udah deh Mongol, ini Koko kasih cincin, kamu pakai. Saya jujur, saya punya barang-barang berharga yang bekas dari gereja setan, saya udah hancurkan semua. Saya punya kalung platina yang 69 gram sama berliannya, saya hancurkan semua. Saya punya giok yang 10 juta lebih pun, saya hancurkan semua, karena giok tersebut dari generasi pertama. Tapi karena saya kepingin bebas, saya kepingin melayani Tuhan tanpa ikatan apa-apa, barang-barang tersebut saya hancurkan. Bahkan saya ngomong jujur, baju pun saya bakar. Saya punya baju yang banyak sekali. Saya bertobat langsung ditahan papa. Saya hanya bawa baju yang bekas saya beli dari gereja setan, dari uang bonus tersebut. Saya bawa, saya ketemu sama yang namanya Ibu Indri Gautama. Dia langsung ngomong begini, itu baju yang kau bawa adalah barang rampasan. Tuhan gak akan pernah mengurapi orang yang bawa barang rampasan. Saya langsung ngomong, Bu, saya gak ada baju. Apa saya harus telanjang? Dia kasih waktu 3 hari untuk saya berdoa puasa. Saya minta Tuhan, saya minta baju. Langsung diberi, ada orang yang gak saya kenal, dia ngasih baju. Saya langsung bakar semua baju tersebut dan saya hidup lewat baju yang diberi. Justru semua yang saya punya sekarang pemberian diberikan oleh orang. karena saya minta Tuhan, saya minta ini karena saya status dari keluarga kaya, saya diblokir semua rekening saya punya harta yang banyak. Tapi setelah jadi orang Kristen, orang keluarga saya punya prinsip bahwa orang Kristen itu susah, hali-hali minta sumbangan. Hanya saya, tapi saya punya pemikiran lain. Saya punya pikiran lain. Oke, saya udah meyucian, tapi saya punya sukacita. Bahkan adik saya pun, dia sempat ngomong, koko saya punya cian ini di dompet udah gak bisa ditutup. Tapi kok koko udah gak ada uang, kok bisa ketawa-ketawa. Ternyata uang bukan segalanya, justru Yesuslah segalanya. Dan puji Tuhan. Amin. Jadi kemudian bagi Tuhan saudara. Oke, mungkin ada yang mau nanya lain, silakan bertanya. Nah, tentu ya, saudaraku yang kekasih yang punya simat-simat. Nah, kenapa ya, Blur ya, saudara Mongol ya, simat-simat kenapa gak dijual saja kan? Duitnya bisa. Nah gitu kan kira-kira kan saudara ya. Apakah duit itu kan 10 juta itu lumayan itu? Boleh gak kira-kira punya simat disimpan terus dijual duitnya gitu? Kira-kira gimana coba? Kalau menurut pendapat saya memang jangan dijual, dihancurkan. Karena kalau kita jual justru kita yang bebas, orang lain yang semaput. Kita jangan mengorbankan orang lain supaya kita yang bahagia, orang lain yang semaput. Saya kalau pengin jual bisa dijual, tapi Tuhan minta lain, bakar, dihancurkan giyoknya sampai sebelum didoakan, sebelum berdoa giyoknya waktu dihancurkan justru batu yang hancur bukan giyok. Setelah didoakan dalam nama Yesus Kristus, hancur langsung jadi empat. Justru sebenarnya kalau ada, hancurkan, jangan dikasih orang. Ya, saudara. Jadi saudara, kalau sampai menyimpan kuasa-kuasa kegelapan, ingat itu akan minta tumbal. Malam ini saudara kalau sudah tahu kebenaran itu, saudara lepaskan. Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang pakai jas dapat melayani saudara. Saudara lepaskan dan bebaskan ikatan-ikatan itu, saudara. Tentu saudara Mongol, Anda punya kelebihan dalam dunia spirit kuasa kegelapan ya, dalam kegelapan. Apakah Anda punya bahasa-bahasa yang bisa bicara dengan mereka? Dan bagaimana anak Tuhan itu gak bisa diserang pada waktu apa itu? Apakah pada waktu dia, bagaimana Chris? Anak-anak Tuhan waktu ibadah itu bagaimana? Bisa mempan terhadap kuasa kegelapan gimana? Setan gak bisa masuk kira-kira gitu. Oke, saya akan jelaskan tentang saya kuasai. Saya jujur bahwa saya sebelum bertobat, saya kuasai 8 bahasa negara di dunia dan 4 bahasa Cina. Saya bisa kuasai bahasa Manchuria yang khusus orang-orang keturunan kerajaan. Saya bisa kuasai bahasa tersebut. Tapi puji Tuhan setelah saya bertobat, saya pelepasan selama 8 bulan, bahasa tersebut semua hilang. Justru saya hanya kuasai satu bahasa yang namanya bahasa roh. Dan saya sebelum bertobat, saya sangat pandai. Saya mempunyai IP 4,12. Saya hanya selisih 10 poin lebih dengan anaknya Habibi yang namanya Ilham Lahia. Ilham Habibi, karena Ilham Habibi IP-nya 4,26. Saya punya 4,12 dan saya puji Tuhan sangat pandai. Tapi saya setelah bertobat, saya setelah lahir baru, saya setelah serahkan semua masa depan kepada Tuhan, saya tambah pandai. Dan saya mengandalkan segala sesuatu bukan pandai saya, tapi saya andalkan Tuhan. Saya minta Tuhan yang tuntun saya. Dan saya akan jelaskan tentang anak muda di sesi mana yang gak bisa disusupi. Berarti ini masuk dalam yang namanya 4 kelemahan gereja setan yang paling sangat ditakuti. Gereja setan mengenal 4 hal yang paling sangat ditakuti. Dan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan gak pernah menyadari. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan gak pernah tahu bahwa hal tersebut merupakan kelemahan. Nah, kelemahan gereja setan yang paling pertama adalah 1, praise and worship. Anak gereja setan jika dia nyusup dalam satu gereja yang punya praise and worship, dia gak bisa nyusup. Nah, jika dia sempat masuk dalam satu ritual ibadah gereja, itu gereja tersebut ada praise and worship, dia akan semaput. Nah, waktu praise and worship dia akan berusaha lari dari gereja tersebut, dia gak bisa lari. Karena kita tahu semua bahwa waktu kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, itu kalau penyembahan kita nyampe ke takhta Bapa yang di surga, itu bagaikan dupa yang berbau harum. Nah, jika penyembahan kita nyampe, kan Tuhan bertakhta di atas puji-pujian kita. Nah, waktu dia nyampe, Tuhan utus malaikat surga untuk jaga gereja, blokir cover gereja. Nah, anak teman-teman saya yang menyusup dalam gereja Pantekosta karismatik, justru waktu dia mau lari ke pintu dalam satu ibadah, dia mau lari ke pintu, gak bisa. Karena di pintu ada malaikat Tuhan. Dia langsung pakai satu cara yang namanya tembus dinding. Dia lagi baca mantra tembus dinding dan dia tembus dinding. Dalam setiap kali ibadah di gereja, jika ada orangnya pelepasan dari gereja setan, dia nabrak dinding, itu nggak usah kaget, karena memang dia lagi praktekkan ilmu tembus dinding. Cuma yang jadi masalah, jika Yesus bertakhta di atas puji-pujian umatnya, dinding pun dilindungi Yesus. Akhirnya dia nabrak dinding babak belur. Setelah selesai present worship, dia harus ke rumah sakit karena mungkin hidungnya udah maju ke dalam. Giginya mungkin 3 copot. Karena semua, jika Yesus bertakhta di atas puji-pujian umatnya, gak bisa mempan. Ilmu gereja setan apapun gak bisa masuk. Kita semua tahu di kitab Yosua 6, waktu Yosua merubuhkan tembok Jericho, kan Tuhan gak bilang pakai meriam, pakai bom, pakai rudal. Dia hanya ngomong kelilingi sambil memuji, bisa runtuh tembok Jericho. Bahkan waktu si Paulus sama Silas di penjara, penjara bisa terbuka. Mereka gak togok yang kepala penjara, tapi mereka menyembah Tuhan. Ini bisa terbuka. Dan yang kedua yang paling sangat ditakuti adalah the word of God atau firman Tuhan. Cuma hamba Tuhan sering takut duluan daripada ngomong firman. Saya sempat ngomong kan tadi anak, kalau gereja Pantekosta akan mati ketemu dengan gereja setan lebih banyak. Dalam nama Yesus kuria lama. Banyak kan yang seperti itu, justru anak gereja setan sebenarnya takut, tapi kadang-kadang nak numpang. Nah ini kenapa? Karena kita tahu semua bahwa firman Tuhan itu sangat berkuasa. Yohanes 1 ayat 1 bahwa firman itu adalah Allah. Ibrani juga ada mengatakan bahwa itu firman bagaikan pedang bermata dua. Kitab Roma pun mengatakan bahwa Injil itu kekuatan Allah. Cuma orang Kristen kadang-kadang lupa katakan firman. Padahal Yosua 1 ayat 8 perkatakan firman itu siang dan malam. Nah ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah kuasa darah anak domba Allah yang tadi kita nyanyikan. Holy Spirit atau Roh Kudus dan dalam nama Yesus. Anak gereja setan dua hal pertama yang seperti kuasa anak darah anak domba Allah dan Holy Spirit, mereka enggak bisa gugat karena Holy Spirit apapun yang tersembunyi bisa diketahui. Tapi yang bisa digugat adalah kuasa dalam nama Yesus. Anak gereja setan jujur, anak gereja setan sebenarnya takut dengan kuasa dalam nama Yesus, tapi tergantung lihat orangnya seperti apa. Karena jujur aja kadang-kadang dalam nama Yesus pun hanya sebagai sekedar omong. Ini bisa kita lihat di kitab Kisah Para Rasul 19, waktu anak-anak sewa bikin pelayanan pelepasan, kan pakai nama Yesus, tapi iblisnya nyanya, Yesus mana? Karena di Manado ada seorang hamba Tuhan berdoa buat anak kemasukan anak dari gereja setan, didoain tumpang tangan dalam nama Yesus keluar, manifestasi, dia nonjok dua gigi depan copot punya hamba Tuhan. Padahal dia mungkin pakai nama Yesus. Nah, Yesus mana dulu? Setiap Senin sampai Selasa baru selesai tadi filmnya. Ada film Cabelita. Film Cabelita Senin sampai hari Sabtu Jumat 4:30 sore di SCTV. Papanya Yesus Gracia. Nah, mungkin gereja setan pakai dalam nama Yesus. Yesus mana dulu? Di Filipina nama Yesus banyak. Di Spanyol juga nama Yesus banyak. Yesus mana dulu? Nah, kalau kencing nama dalam nama Yesus, ya pasti iblisnya nanya seperti konsep Kisah Para Rasul, Yesus mana dulu? Dan yang keempat, yang paling sangat ditakuti adalah Efesus 6 ayat 11-20 tentang selengkap senjata Allah. Cuma gereja setan kadang-kadang ini nggak pernah takut dengan hal tersebut karena banyakkan hamba Tuhan makainya salah. Karena untuk minta selengkap senjata Allah ada syarat. Nah, kalau kita minta ketopong keselamatan, kalau kita belum bertobat, belum lahir baru, belum terima Yesus secara pribadi, berarti otomatis belum selamat. Nah, kita minta ketopong dikasih, tapi dikasih kita pakai terbalik. Buat jatah mata di sini, dipasang di belakang. Akhirnya kalau jalan ke God. Karena banyakan dipakai sini. Yang paling sangat ditakuti adalah pedang roh. Cuma kadang-kadang punya anak Tuhan, punya hamba Tuhan, pedang rohnya seperti pisau pramuka. Punya gereja setan 4 meter. Kapan bisa lawan punya gereja setan? Justru ya haleluya kalau pisau pramuka, bagaimana kalau pisau gunting kuku? Kan lebih kecil lagi. Nah, kenapa justru dia dari hari Senin sampai hari Sabtu dia baca Gatra, Suara Pembaruan, Kompas, Tempo, Koran Tempo, Femina, Bintang Milenia, bintang apa? Ya yang seperti itu. Justru sebenarnya pedang roh tersebut adalah firman Tuhan sendiri. Nah, kalau kita makin rajin baca firman, pedang roh kita makin panjang. Cuma kadang-kadang hamba Tuhan, anak-anak Tuhan lebih banyak baca Femina, Aneka, Kawanku, Hai, Suara Pembaruan, Kompas. Akhirnya pedang rohnya seperti pisau pramuka gak pernah panjang-panjang. 4 hal tersebut paling sangat ditakuti. Dan anak gereja setan juga sering lihat kasut. Di pedang, di selengkap senjata Allah ada yang namanya kasut kerelaan memberitakan firman. Bagaimana dia kadang-kadang gak pakai kasut? Kenapa? Karena dia belum pernah cerita Yesus secara pribadi, apa yang dialami ke orang lain. Jangankan orang lain dia ngomong firman, keluarganya pun dia gak pernah ngomong di firman. Pasti dia, cuma dia ngomong, Mike Tyson juara, menang Mike Tyson. Akhirnya justru pedang rohnya justru sebesar pedang pramuka, pisau pramuka, pedang roh gereja setan lebih panjang. Nah ini adalah yang sangat ditakuti. Mungkin silakan ya, Pak, okay. Ada banyak pertanyaan. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan lagi bagi saudara yang ingin bertanya, saudara jangan bertanya soal teologi, karena saudara kita ini adalah memang menguasai dengan penuh kuasa kegelapan waktu itu menjadi gengnya gereja setan. Kalau soal teologi nanti saudara bisa menanyakan kepada pendeta saudara. Saudara ya. Nah, saya ingin tanyakan dulu ya. Di sini ada begitu banyak pertanyaan. Apakah Anda itu dengan gampang saja keluar menjadi anggota gereja setan, gampang saja begitu saja? Apakah Anda tidak? Ini saya simpulkan dari semua pertanyaan ini. Apakah Anda begitu mudah bisa bertobat dan keluar dari gereja setan? Bagaimana dengan keluarga Anda reaksinya? Bagaimana dengan mama Anda? Bagaimana dengan teman-teman? Apakah Anda pernah berjumpa dengan mereka? Apakah Anda sudah berjumpa dengan mereka? Apakah Anda dikejar-kejar? Dan kemudian apakah setan begitu gampangnya sih mudahnya membebaskan Anda begitu saja begitu?